السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kita sudah sampai kepada Babul Wadi'ah. Al-Wadi'ah. Tentunya, para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata wadi'ah. Apalagi, jika pemirsa Niaga TV biasa berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah. Ya, bank syariah misalnya. Itu ada di antara produknya wadi'ah. Lalu apa sebenarnya arti dari al-wadi'atu? Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata al-wad'u dalam bahasa Arab artinya adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim." ثم ليكونن من الغافلين. Orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat itu harus meninggalkan kebiasaan buruk. Orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat harus meninggalkan kebiasaan buruk itu, atau Allah akan menutup hati mereka dan Allah jadikan mereka termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Yang ingin kita garis bawahi di dalam hadis ini adalah kalimat an wada'ihim. Di situ ada kata wada'a bimakna taraka. Jadi kata al-wadi'atu lughatan at-tarku, artinya meninggalkan. Adapun secara istilah, terkadang kata wadi'ah diartikan barang yang dititipkan, atau terkadang diartikan juga atas akad yang dilakukan. Dan itu yang kita maksud di dalam pembahasan kita. Wadi'ah itu tidak kita maksud sebagai barang, tetapi sebagai akad yang dilakukan. Walaupun kadang dalam bahasa, kata wadi'ah itu dimaksudkan untuk menunjukkan barang yang dititipkan. Ini wadi'ah saya, jadi barang silahkan dengan wadi'ah. Dan terkadang kata wadi'ah diartikan adalah transaksinya, itu transaksi wadi'ah. Dan itu yang kita maksud di dalam pembahasan kita. Adapun dalam definisi para ahli fikih dikatakan, yang dimaksud dengan wadi'ah adalah tawkilu fi hibzi mamlukin au muhtaramin mukhtassin ala wajhin makhsusin. Apa itu? Tawkil, mewakilkan. Mewakilkan fi hifzi mamlukin. Mewakilkan penjagaan sesuatu yang dimiliki au muhtaramin, atau sesuatu yang muhtaram, yaitu sesuatu yang memiliki nilai, mukhtassin secara khusus dan dengan cara yang khusus. Dikatakan di sini wal muradu bil muhtaramil mukhtas ma la yumlaku syar'an walakinnahu yuqbalul ikhtisas. Sesuatu yang tidak tidak dikuasakan secara syar'an, tetapi dia mungkin saja mendapatkan ikhtisas. Contohnya kulit bangkai sebelum disamak, itu kan tidak bisa dimiliki karena dia bangkai. Tetapi dia bisa saja kita anggap sebagai sesuatu yang muhtaram karena dia terkait dengan hak seorang muslim. Karena kan kalau belum dikuliti, belum didibak, itu belum suci. Ya, begitupun anjing yang training, ya, itu kan sebenarnya hukum asalnya najis. Tetapi syariat memberikan pengecualian, bolehnya kita memiliki anjing untuk berburu, maka dia sesuatu yang muhtaram, dihargai bahwa syariat mengizinkan hal tersebut. Artinya kalau kita sederhanakan, bahwa wadi'ah itu bisa kita artikan titipan atau simpanan. Titipan atau simpanan. Adapun dalil terkait dengan al-wadi'ah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala surah Al-Baqarah 283, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ. Apabila salah seorang dari kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya orang yang diberikan kepercayaan atau yang diberikan amanat melaksanakan atau menunaikan amanat itu kepada orang yang memberikan dia amanat. Semakna dengan ayat ini di surat An-Nisa ayat 58, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk memberikan amanat itu atau menyerahkan amanat itu kepada orang yang berhak atasnya. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Addil amanata ila man tamanak." Berikanlah amanah itu, kembalikanlah amanah itu kepada orang yang telah memberikan engkau amanah. Wala takhun man qanaka. Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Ya. Kecuali kalau yang kaitannya dengan fisik misalnya, ya, membahayakan fisik, bisa saja keburukan dibalas dengan keburukan. Yang kita sebut dengan kisos, ya, secara bahasa artinya al-mumasalah, setimpal. Lalu dikatakan di sini, wala tasihul wadi'atu illa min jaizit tasarrufi inda jaizit tasarrufi. Apa artinya? Tidak sah melakukan wadi'ah yaitu titipan atau simpanan, kecuali dilakukan oleh orang yang jaizit tasarruf. Sudah berulang-ulang kita bahas. Orang yang boleh melakukan tindakan. Dia adalah seorang yang balig, dia adalah seorang yang berakal, dan dia tidak berada dalam kondisi mahjur atau terkena boikot. Jadi yang melakukan titip atau simpanan itu orang yang jaizu at-tasarruf. Apa itu jaiz at-tasarruf? Orang yang boleh melakukan tindakan atau kegiatan. Tentunya dalam definisi yang sudah sering kita ulang-ulang, dia adalah orang yang balig, dia adalah orang yang berakal, dan dia tidak dalam kondisi sedang boikot. Sedang diboikot. Diboikot nanti sudah kita bahas. Ada dua faktor. Ada faktor internal, yaitu terkait dengan kondisi dirinya, baik dikarenakan dia belum dewasa, atau dikarenakan dia misalnya diuji dengan penyakit gila. Atau dia diboikot kaitan dengan hak orang lain. Ini dalam pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi orang menitipkan sesuatu kepada orang lain, dia haruslah seorang yang jaiz at-tasarruf, diperbolehkan melakukan tindakan. Begitupun orang terima titipan, haruslah golongan orang boleh melakukan tindakan. Jadi yang menitip dia harus balik berakal, tidak dalam kondisi sedang diboikot. Begitupun orang yang menerima titipan, juga keduanya haruslah jaiz at-tasarruf. Haruslah orang yang dibolehkan melakukan tindakan, ya, yang bersifat misalnya ekonomi, baik itu jual beli, sewa menyewa, atau menerima titipan atau menitipkan barang. Fa in auda asabiyun aw safihun inda baligin syai'an fala yaqbalhu. Apabila ada seorang anak kecil atau seorang yang safih, yang akalnya belum sempurna, atau orang yang bodoh menitipkan sesuatu kepada orang yang sudah balig, fala yaqbalhu, maka janganlah dia menerimanya. Jadi ada anak kecil menitipkan sesuatu, dia datang ke saya, dia katakan, "Pak, saya nitipnya handphone saya." Dia masih kecil, belum balik. Saya jangan terima. Fa in qabalahu dakhala fi dhamanihi. Tetapi kalau dia menerima titipan dari anak kecil itu, maka dia harus bertanggung jawab atas titipan tersebut. Wala yabra'u illa bidaf'ihi liwaliyihi. Dan dia tidak lepas dari tanggung jawab itu, sehingga barang yang dititipkan oleh anak kecil itu diserahkan kepada walinya. Saya misalnya, datang kepada saya anak umur 7 tahun, "Pak, saya nitip uang." Saya lihat ini uang 1 juta, banyak sekali, dari mana? "Enggak, saya titip aja." Tunggu, masalahnya saya enggak terima. Karena dia bukanlah jaiz tasarruf, bukan orang yang boleh melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau saya ambil karena saya takut barang itu akan hilang, maka saya wajib bertanggung jawab atas keselamatan barang itu. Dan beban saya itu tidak hilang kecuali saya menyerahkan uang yang dititipkan anak itu kepada walinya. Falau raddahu lis-sabi lam yabra. Kalau dia malah kembalikan lagi ke anak itu, maka dia belum lepas dari tanggungan. Ya, dia belum lepas dari tanggungan. Coba kita lihat komentar Profesor Dr. Mustafa Dib. Kata beliau, yang dimaksud dengan orang yang boleh melakukan tindakan adalah balig berakal rasyid. Balig berakal dan rasyid. Rasyid itu dia sudah punya kemampuan untuk mengelola uang sesuai dengan porsi. Ya, dia sudah mulai besar, sudah paham mengelola keuangan. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata terkait dengan kenapa kalau ada anak kecil menitipkan barang kepada kita, kita jangan terima, tapi kalau kita terima kita harus tanggung jawab, lalu kita serahkan kepada walinya, dan kalau kita balikkan kepada anak si anak itu kita masih dianggap bertanggung jawab. Dikatakan di sini li'annahu dakhala fi dhamanihi biqabdihi, karena barang itu sudah masuk ke dalam pertanggungjawaban orang itu saat dia menerimanya. Dari orang yang tidak sah melakukan tindakan tadi yang saya contohkan, ada anak kecil datang ke saya lalu dia katakan, "Pak, ini uang saya, titip ya uang 1 juta. Harusnya saya enggak terima sekalian. Kalau saya terima berarti saya harus bertanggung jawab. Saya wajib menyerahkan kepada walinya. Kalau saya serahkan ke anak itu, saya tetap tanggung jawab." Ya, kenapa? Fala yabra'u illa bidaf'ihi liman yasih tasarrufuhu wa huwal waliyuhuna. Tidak sah kita mengembalikannya kecuali kepada orang yang boleh melakukan tindakan, dalam hal ini walinya. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa in auda'a baligun inda sabiyyin fatalafa inda sabiyyi bitafritin aw ghairihi lam yadmanhu sabiyyu wa in atlafahu dhamanahu. Apa artinya itu para pemirsa Niaga TV? Apabila seorang yang sudah dewasa menitipkan atau menyimpankan sesuatu kepada orang yang masih kecil, kepada anak-anak, saya misalnya, saya titipkan barang kepada anak-anak. Fatalafa indassari. Kemudian barang yang saya titipkan ke anak-anak itu hilang. Bitafritin au ghairihi. Baik dikarenakan ada kelalaian atau tanpa ada kelalaian. Soalnya kata beliau, kalau tanpa ada kelalaian ya terjadi kejadian alam yang menjadikan barang itu rusak. Ya. Maka dalam kondisi itu ya si anak itu enggak bertanggung jawab apa-apa. Atau dikarenakan ada kelalaian. Contohnya si anak itu menaruh barang itu bukan pada tempat yang semestinya. Emas itu semestinya ditaruh di dalam lemari, dia taruh di atas meja, ya hilang. Tapi si anak itu gak bisa disalahkan. Yang salah ya saya. Kenapa juga kok nitip sesuatu kepada anak? Maka dikatakan di sini, wa in auda'a baligun inda sabiyyin. Apabila seorang yang dewasa menitipkan barang kepada anak-anak, kemudian barang itu hilang di tangan si anak tersebut, baik ada unsur kelalaian ataupun tidak, lam yadmanhu as-sabiyyu, maka si anak itu tidaklah bertanggung jawab atas barang tersebut. Wa in atlafahu dhamanahu, tetapi kalau anak itu menghilangkannya dengan sengaja, maka dia harus bertanggung jawab. Walaupun nanti kepada bapaknya atau ibunya. Misalnya dia masukkan ke dalam, dia lempar ke sungai sehingga hilang misalnya. Ya, ini dia harus menanggung. Kenapa? Li'annal malik al-mudi' lam yusallit ala itlafihi. Karena orang yang menitipkan barang itu tidak menitipkan untuk dihilangkan. Maka dalam kasus ini, kalau ada unsur kesengajaan menghilangkan, ya, maka dia wajib terkena tanggung jawab. Walaupun nanti ya keluarganya yang musyawarah terkait dengan hal tersebut. An ajiza an hibz hadiyati haruma alaihi qabuluha. Barang yang merasa tidak sanggup menjaga simpanan atau titipan, maka haram baginya menerima. Jadi kalau ada seseorang, dia merasa, ah saya gak sanggup ini, pasti hilang ini, pasti rusak. Saya tidak akan sanggup apa namanya menyimpan dengan baik ya atau menerima titipan ini, maka dalam kasus ini diharamkan dia menerima titipan tersebut ya. Jadi kalau ada seseorang merasa dia tahu diri bahwa dia tidak sanggup menjaga barang itu, khawatir akan hilang dan lain sebagainya, maka akan dia menerima penitipan barang tersebut. Wa in qadira wa lam yathiq bi amanihi bi amanati nafsihi wa khafa an yakhunu kariha lahu akhdhuha. Apabila seseorang sebenarnya mampu untuk menyimpan barang tersebut tetapi dia tidak yakin dengan sifat amanah atas dirinya atau keamanan barang tersebut, atau dia khawatir dia akan berbuat khianat kalau dia terima barang tersebut, kuriha lahu akhduha, maka dimakruhkan untuk mengambil. Dia sanggup, tapi dia takut enggak amanah. Maka kuriha, dimakruhkan dia menerimanya. Wa in wathaqa ustuhibba. Tetapi kalau dia yakin bahwa dia bisa menjaga barang titipan itu, maka dianjurkan, dianggap baik kalau dia mengambil titipan tersebut sebagai bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ta'awun alal birri wat taqwa. Thumma yalzamuhul hibzu fi harzi misliha. Apabila kita dititipi barang, kita harus meletakkan barang itu di tempat yang semestinya. Lalu apa ukuran semestinya? Ukurannya adalah urf, kebiasaan. Ada orang nitip emas ke saya. Kebiasaan orang naruh emas di mana sih? Ya di lemari, di tempat yang terkunci. Kalau saya taruh itu di atas kulkas lalu hilang, saya harus doman, bertanggung jawab. Karena saya meletakkannya bukan di tempat semestinya. Tetapi kalau saya sudah taruh di brankas, saya kunci, tetap hilang juga. Ya berarti saya tidak terbebani tanggung jawab. Karena memang tangan saya ini tangan yang amanah. Kalau tidak amanah, tidak akan didatangi oleh orang untuk menitip. Kalau hilang tanpa ada unsur kesengajaan atau kelalaian, ya maka saya tidak perlu menanggung apapun. فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ خَفَ الْمَوْتَ. Apabila seseorang yang dititipi barang itu hendak melakukan safar, atau dia khawatir meninggal, kalau meninggalkan nanti ahli warisnya menyangka itu harta miliknya. فَيَرُدُّهَا إِلَى صَحِبِهَا. فَلْيَرُدُّهَا إِلَى صَحِبِهَا. Maka hendaknya barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ. Tetapi kalau tidak ditemukan pemilik barang itu, tidak juga ditemukan wakilnya, maka salimha ilal hakimi. Serahkanlah barang itu kepada pemerintah. In fukida fa ila aminin. Kalau ternyata tidak ada pemerintah, ya artinya tidak, pemerintah tidak memberikan fasilitas untuk penitipan barang itu, maka pilihlah orang yang amanah. Fa in sallamaha ila aminin ma wujudi hakimi domina. Apabila seseorang yang mendapatkan titipan barang lalu dia ingin safar atau dia khawatir meninggal, dia titipkan barang itu kepada seorang, padahal ada hakim, ada pemerintah yang menerima titipan, maka kalau kenapa-napa itu barang, dia mengganti. Jadi saya mau safar, ini barang gak boleh ada di rumah, takut hilang. Ada opsi antara dititip ke negara, misalnya kalau ada institusinya, atau dititip ke orang-orang yang amanah. Saya titipkan itu ke orang yang amanah itu yang saya sangka amanah, lalu hilang. Nah, itu saya harus ganti menurut beliau. Karena kenapa? Dikatakan di sini, li'anna amanatal hakimi maqtu'un biha. Karena amanah dari pemerintah ya maqtu. Dia pasti. Walaysal amru kadzalika bin nisbati lil wahidi min afradir ra'iyah. Dan itu tidak terjadi kalau kita titipkan kepada salah seorang dari rakyat biasa seperti kita. Fa in lam yaf'al famata lam yusi biha aw safar biha dhaminaha. Apabila seseorang yang mendapatkan titipan dia tidak melakukannya, maksudnya tidak menitipkan barang tersebut, lalu dia meninggal dan belum berwasiat, atau dia safar dan dia belum menitipkan barang itu, dominaha, maka dalam kasus ini dia harus bertanggung jawab kalau terjadi kenapa-napa. Illa an yamuta faja'atan, kecuali kalau kematiannya datang tiba-tiba, dia menerima titipan lalu kematian datang tiba-tiba. Aw yaqa'a fil baladi nahabun wa hariqun, atau terjadi di satu negeri yang terjadi penjarahan dan kebakaran. Walam yatamakkan min syai'in min dzalik, sehingga dia tidak bisa menitipkan barang tersebut. Fasafara biha, hendaknya dia meninggalkan negeri tersebut, dia safar dengan membawa barang tersebut. Wa mata talabaha al maliku lazimahu rad, kapanpun pemilik barang memintanya, maka orang yang dititipi harus mengembalikannya. Bi an yukhalli bainahu wa bainaha, jadi biarkan, silakan diambil barangnya. Fa in akhara bila udhrin, apabila orang yang diberikan amanah menundanya tanpa alasan, atau dia titipkan lagi ke orang lain tanpa ada sebab perjalanan jauh atau darurat, atau dia campur dengan harta miliknya sehingga la yatamayyaz, tidak bisa dibedakan, atau dia gunakan barang itu, atau dia mengeluarkannya dari tempat yang semestinya, atau dia meletakkannya bukan di tempat yang semestinya, atau yang menitipkan berkata simpan barang ini di tempat ini tetapi dia tidak menyimpannya di tempat itu, dalam semua kasus ini orang yang dititipi wajib bertanggung jawab. Apa itu? Terlalu cepat barangkali ya. Coba kita lihat. Apabila dia menitipkannya di orang lain, dia titip, ada orang datang, fulan, mana barang saya yang saya titip kemarin? Ah, udah saya titip ke fulan. Padahal dia menitipkannya tanpa ada sebab, safar atau darurat. Atau dia campur dengan harta milik dia, sehingga tidak bisa dibedakan. Atau dia pakai itu barang titipan. Atau dia mengeluarkan dari tempat semestinya. Sudah ditaruh di berangkas, dia keluarkan, dia taruh di lemari. Atau dia tidak meletakkannya di tempat semestinya. Dalam kasus-kasus ini, ya, dia wajib dominaha. Ya, yaitu dia wajib untuk bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Walikullin minhumal fashu mata syaa. Kedua belah pihak, baik orang yang menitip atau yang menerima titipan, boleh membatalkan kapanpun mereka inginkan. Jadi kapanpun mereka ingin membatalkan akad wadiah itu bisa. Fa in mata ahaduhuma aw junna aw ugmiya alaihi in fasakhat. Apabila salah seorang dari mereka meninggal atau menjadi gila atau pingsan, infasakhat, maka akadnya dianggap sudah infasakh, infasakh, itu sudah terurai, artinya sudah tidak ada lagi. Wayadul wayadul wadda amanatun, dan tangan orang yang menerima titipan itu adalah tangan yang amanah. Fal qawlu fi aslil ida'i au fi raddi au talafi qawluhu. Pendapat di dalam masalah barang yang dititipkan atau sudah dikembalikan atau belum, atau hilang atau tidak hilang, itu yang diambil adalah ucapan dari orang yang menerima titipan, karena tangan dia adalah tangan yang amanah. Ya, seandainya misalnya ya, ada orang yang dititipi barang, lalu dia berkata, ma auda'tani syai'an, kamu tidak pernah menitip barang kepadaku. Atau dia berkata, aku telah mengembalikannya kepadamu. Atau dia mengatakan barangnya hilang, saya sudah berusaha menjaganya. Sadaqa biyaminihi, ucapannya dibenarkan dengan bersumpah. Ya, dia dengan bersumpah. Wa yushtaratu labzun minal mudi' kastaudatuka wastahfaztuka. Orang yang akan menitip barang harus ada lapasnya, harus ada omongannya. Saya mau menitip handphone, saya bilang, saya titipkan handphone ini ya,

daging kebab akan matang secara sempurna dan merata dari semua sisi. Plasemen daging bisa digeser sesuai dengan volume besar daging yang dipanggang. Dilengkapi juga dengan penjepit serta penampungan daging sehingga lebih rapi ketika dipotong. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kedua ini, sebagaimana biasanya, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat, di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Anda bisa menggunakan telepon juga via WA ya, di nomor WA yang sudah kita tampilkan. Kita mulai dengan membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada bacaan doa khusus ketika melewati atau melintas atau melihat tempat ibadah umat non-muslim serta patung berhala mereka? Jazakallahu khairan. Saya tidak tahu para hadirin apa ada doa khusus terkait dengan hal itu. Ya, saya tidak tahu ada doa khusus yang diajarkan oleh apa baginda Rasulullah ketika kita melewati tempat ibadah non-muslim. Ya, atau ketika kita melihat atau melintas atau melewati, saya tidak tahu ada doa yang khusus. Allah alam bissawab. Apakah ada keutamaan bagi orang yang hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam hadis? Jelas ada, ya jelas ada. Nabi mengistilahkan Al-Baqarah dengan Ali Imran dengan Az-Zahrawain, yaitu dua ayat yang kelak pada hari kiamat akan datang ketika kita bangkit dari kubur. Akan datang dalam bentuk, dalam riwayat seperti awan, akan datang dalam riwayat seperti sekumpulan burung, ya, dan kedua surat ini akan menjadi syafaat atau penolong bagi siapapun yang senantiasa membacanya, dan itu akan terjadi kelak pada hari kiamat. Maka kalau kita bisa menghafalkan keduanya, baik surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran, maka di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya, coba kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya maksud ayat 4 dalam surat At-Tariq, setiap orang ada penjaganya, apakah Allah atau malaikat maksud dari menjaga tersebut? Tentunya kita dijaga, ya. Allah Maha Penjaga, ya, Al-Hafiz. Allah Maha Penjaga. Dia menjaga hamba-hambanya, ya. Tetapi Allah pun mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa manusia diikuti oleh malaikat, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Qaf, di mana Allah katakan, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap satu ucapan kecuali ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Ya, di ayat-ayat setelahnya Allah berfirman, "Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid." Berkatalah malaikat yang ketika di dunia mengikuti orang itu, inilah catatan yang aku catat. Lalu di ayat setelahnya Allah berfirman, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkatalah qarin, yaitu setan yang ketika di dunia sering menggodanya. Setan itu berkata, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang tersesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya kita ini ditemani oleh ada malaikat yang mengikuti kita, ada juga setan yang mengikuti kita. Bahkan Nabi berkata, aku pun memiliki qarin, hanya saja aku diberikan rahmat oleh Allah menjadikan qarinku itu masuk Islam. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, akan Allah ikatkan atasnya qarin. Dan siapa yang dijadikan setan sebagai qarin, fasa'a qarina, itu adalah seburuk-buruk kawan. Allah alam bisa. Ada Pak Nana di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus. Qadarullah. Hah? Sinyal. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Nana. Penyataan Ontan. Baik, silakan Bapak, langsung saja Pak. Fokus ke telepon. Mohon maaf, suara kita pakai yang ada kan tidak terdengar Pak, mohon maaf. Bapak TV-nya dikecilkan dulu, kalau bisa dimatikan dulu, fokus ke telepon sehingga saya bisa mendengar dengan jelas. Iya Pak, Bapak masih menyalakan TV, jadi suaranya masuk ke telepon. Baik, coba Pak fokus ke telepon, silakan. Begini, jadi ya, itu ada gambaran baik sinyalnya ya, sinyal. Okay. Baik Pak Nana bisa merekam via WhatsApp, rekam atau tulis, kirim ke nomor yang ada di TV. Karena sinyalnya putus-putus, Pak. Barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan ayat ketujuh dalam surat An-Naba, Allah menjadikan gunung sebagai pasak bumi? Ya pasak. Pasak itu ya semacam paku, paku yang sangat besar, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini diam, ya menjadikan bumi ini tidak bergetar, ya itu karena diberikan pasak. Wal jibala autada, Allah katakan. Dan kami jadikan gunung itu sebagai autad. Autad jamak daripada watad, yaitu paku ya, sebagai apa, agar bumi ini menjadi diam, agar menjadi bumi ini menjadi tenang. Tetapi kalau gunung itu berguncang, makanya kan kalau kita bicara gempa bumi itu ada vulkanik ya, ada tektonik ya, ada gempa yang disebabkan oleh getaran gunung, ada yang disebabkan oleh pergerakan di tanah, karena memang gunung itu sebagai apa, sebagai pasak yang dengannya bumi ini menjadi diam dan stabil, tidak goyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum mencukur gundul setelah melaksanakan ibadah ihram? Kalau sampai gundulnya itu utama ya, tapi kalaupun tidak gundul ya minimal dipotong. Kalau yang pernah kita bahas itu di mazhab Imam Syafi'i, minimal beberapa helai ya, Tetapi Nabi mendoakan 3 kali kebaikan untuk muhalliqin, untuk orang-orang yang memotong habis rambutnya, dan Nabi hanya mendoakan 1 kebaikan untuk orang-orang yang memotong sebagian dari rambutnya. Allah alam bissawab. Hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Apa makna dari Zulqa'dah? Wallahu alam bissawab. Saya tidak tahu maknanya apa itu Zulqa'dah. Yang kita tahu itu nama bulan, bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, itu bulan haram. Tapi apa makna bahasanya? Wallahu alam bissawab. Ini harus kita pelajari lagi. Wallahu alam bissawab. Kita mendapati imam sedang ruku ketika baru gabung ke salat berjamaah sebagai makmum, apakah kita takbir 1 kali atau 2 kali? Kita mendapati imam sedang ruku ketika baru gabung ke salat sebagai makmum, apakah kita takbir 1 kali atau 2 kali? Takbir 2 kali dengan rincian yang satu adalah rukun, kita sebut dengan takbiratul ihram, dan itu tidak bisa ditinggal karena dia rukun salat. Adapun takbir yang kedua, itu kita sebut dengan takbir intiqal. Kalau diucapkan dia sunnah, kalaupun ditinggalkan tidak masalah. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan fatamorgana? Fatamorgana? Fatamorgana apa? Ya, sesuatu yang orang berada di gurun pasir, lalu dari jauh dia lihat seperti ada air, ternyata hanya fatamorgana. Ya, atau kita lihat di jalan yang lurus, di panas, seolah-olah di sana ada air, didekati tidak ada apa-apa. Allah alam bisa. Tadi sudah dibahas itu. Sudah. Sudah dibahas barusan. Apabila ada barang konsumen ketinggalan di toko kami berupa helm, sedangkan sudah lama yang punya tidak datang, apakah boleh dipakai oleh karyawan toko? Allah alam bisa. Kalau sesuatu yang berharga ya diumumkan. Diumumkan selama 1 tahun ya di tempat-tempat keramaian. Ya kalau tidak ada yang tidak ada yang mengaku setelah 1 tahun ya dipakai. Jadi ya, dipakai. Tapi kalau 1 waktu nanti dia datang lalu mengatakan itu helm saya, dikembalikan. Ya, kecuali kalau sesuatu yang mungkin remeh karena dianggap sangat murah harganya. Ya seperti misalnya jas hujan yang dijual 10.000, kalau ketinggalan tidak dicari. Ya jadi barang-barang yang dianggap remeh, murah, artinya kalau hilang pun tidak dicari, itu tidak masalah langsung dipakai. Allah alam. Nah, ini dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini doa saja ya, senangnya untuk Ustaz dan tim Niaga TV, senangnya melihat kajian Ustaz di sini. Semoga Allah selalu memberkati Ustaz dan tim. Salam dari mantu Pak Walio. Barakallahu fiik. Ini dari saudara kita di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ana dari Cirebon? Anak perempuan berusia 10 tahun. Anak-anak perempuan berusia 10 tahun. Belum berkhitan. Karena waktu anak lahir dari pemerintah tidak boleh berkhitan. Dan waktu itu anak sudah berusaha ke bidan untuk berkhitan, tapi bidannya enggak berani. Karena dari pemerintah tidak boleh karena sudah besar. Dan anak-anak sekarang tidak mau, bagaimana? Allah alam bisawab. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, bahwa berkhitan bagi laki-laki adalah wajib, adapun bagi perempuan adalah kemuliaan, ya adalah kemuliaan yang dengannya dia bisa mengontrol syahwatnya, ya. Tetapi kata Nabi jangan dihabiskan juga karena itu kebaikan untuk suaminya. Ya kalau sudah dewasa ya sudah, Allah alam bissawab ya, biarkan saja kalau memang sudah dewasa. Allah alam bissawab. Apakah benar seluruh ukuran tubuh fisik manusia Allah ubah menjadi lebih besar dari yang sekarang di akhirat kelak? Iya, dalam hadis dikatakan apabila kelak manusia masuk surga, maka ukuran tubuh mereka itu adalah seperti ukuran tubuh nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam ukurannya adalah 30 hasta atau sekitar 15 meter. Allah alam bisa. Baik. Seperti apakah bentuk asli Jibril yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang diceritakan bahwa Jibril itu adalah makhluk yang sangat besar yang memiliki 600 sayap, di mana Nabi pernah melihatnya dalam bentuk asli sebanyak 2 kali. Ya, dan Nabi berkata bahwa Jibril alaihi salam adalah satu makhluk yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ya, sampai ketika Allah mengazab umat Nabi Lut, negeri mereka diangkat oleh kedua sayap Jibril, kemudian dijatuhkan dalam kondisi terbalik. Dan ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan malaikat Jibril alaihi salam. Allah alam bissawab. Saya kira itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kemudahan, keberkahan, keikhlasan, dan istiqamah dalam mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.